الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان يلبس الدرع والخوذذ ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية وكان يتطرس بالترس وكان يحب الخيلاء في الحرب وقال إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر وكان dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala yalbasu dirak memakai baju perang baju besi wal khaudat wal khaudata yani pengaman yang dipakai oleh seorang prajurit atau seorang yang hadir dalam peperangan. Wa yataqalladu sayfa, dan beliau menyelempangkan pedang. Wa yahmilur rumha wal qawsal arabiyata, dan beliau membawa tombak serta busur yang dibuat oleh orang-orang Arab. Wa kana yatatarrasu biturs, dan juga beliau memakai tameng layaknya pasukan perang. Barakallahu fikum. Dalam keadaan beliau sayyidul mutawakkilin, penghulu atau tokoh orang-orang yang bertawakal, tetap beliau melakukan dan menjalankan asbab-asbab untuk menjaga diri, mempertahankan diri, membela diri, barakallahu fikum, melindungi diri dalam peperangan, barakallahu fikum. Dan ingat, semata-mata bukan sekedar pengen mati, la, walaupun itu adalah bagian dari konsekuensi jihad fisabilillah. Ya, terkadang harus menghantarkan kepada kematian. Barakallahu fikum. Wa kana yuhibbul khuyala'a fil harb, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan khuyala, taib, kegagahan, keberanian. Tabarakallahu fikum. Biasa kalau diartikan ya kesombongan. Barakallahu fikum. Tapi bukanlah kesombongan yang ma'ruf dengan celaan, bukan ini yang dimaksud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minha ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah." Kesombongan itu ada yang dicintai oleh Allah, ada juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal khuyala'u allati yuhibbuhallah, dari keberanian, kegagahan, dari keperkasaan yang dia tampakkan. Dari susah juga kita mengartikan khuyala' dengan kesombongan, karena barakallahu bikum, karena ada kata yang lain yang tepat untuk kesombongan itu al-kibr. Khuyala ini adalah bagaimana, Pak? Barakallahu fikum. Kalau al-muhim, barakallahu fikum, seorang yang menampakkan kegagahannya, keberaniannya, barakallahu fikum, di sana ya ada sedikit mirip dengan kesombongan. Tapi yang demikian itu ada yang dicintai oleh Allah, ada pula yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal khuyala allati yuhibbuha Allah. Adapun kesombongan, kita artikan demikian saja. Allati yuhibbuha Allah, yang dibenci, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, takhtiyalur rajulu bi nafsihi 'indal liqa. Baik. Kegagahan, keperkasaan. Baik. Yang diperlihatkan seseorang ketika dia bertemu dengan musuh dalam medan perang. Barakallahu fikum. Waqtialuhu inda sadaqah, demikian juga ketika dia bersedekah. Wa ammalati yubghidullah azza wa jalla, yubghidullah azza wa jalla, dan adapun khuyala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika itu terjadi pada al-baghi. Kezaliman, pelampauan batas yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain. Wal-fakhr, kesombongan. Taib. Al-fakhr, kesombongan. Taib. Apa ya? Khuyala di sini tingkah seseorang, barakallahu bikum. Taib. Lebih cenderung kepada gerak-gerik. Namanya khuyala. Barakallahu bikum. Ketimbang hati seseorang, kalau al-kibr yang ada dalam hati, barakallahu fikum. Di sini ada catatan kaki barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ai ya'ni yudhiru annahu ghairu mubalin bil adu. Jadi masuk khuyala di sini adalah ketika dia masuk ke dalam medan perang, dia tidak peduli dengan musuh. Taib. Ka'annahu mahirum bil harb, sepertinya dia orang yang hebat dalam peperangan. Barakallahu fikum. Menampakkan kegagahannya. Kekuatannya. Idharu tumaninati wa adamul mubalati lil harbi bi khilafil khaif. Idharu tumaninah, dia menampakkan ketenangannya. Tanpa peduli dia dengan al-harb, dengan peperangan yang terjadi. Bikhilabil khaif, beda dengan orang yang takut. Innahu lahu halatun ukhra. Barakallahu fikum. Karena orang yang takut ya keadaannya lain lagi. Barakallahu fikum. Maka ketika orang dalam peperangan tidak boleh kendor semangatnya, ciut nyalinya, barakallahu fikum. Karena semangat ini, barakallahu fikum, dia akan menjadikan seorang bisa lebih kuat berlipat kali. Barakallahu fikum, semangat ini bisa dia menjadi lebih kuat. Beda dengan orang yang putus asa, hancur harapan, tidak ada semangat. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Mestinya gesit, cekatan, tangkas. Inilah yang diharapkan dalam peperangan. Barakallahu fikum. Karena dibutuhkan memang. Karena butuh kecepatan, butuh kekuatan, butuh semangat, butuh kerja keras. Barakallahu fikum. Butuh kesabaran. Kalau ini tidak ada, maka lemah. Maka seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, sebelum perang memang ada istilahnya takbi'ah, pengisian. Pengisian semangat kepada para prajurit tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan kemuliaan yang mereka akan raih ketika mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya pun mereka tidak mati di dalam medan perang, mereka akan kembali memboyong ganimah serta pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga satu di antara dua pilihan ini tetap kemuliaan, tetap merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayaini. Tidak ada yang kalian harapkan dari kami wahai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu dari antara kedua kemungkinan. Barakallahu, dan kedua-duanya adalah baik. Imma mati dalam medan perang sehingga mati syahid, wa imma pulang membawa ganimah dan pahala yang sangat besar. Dan kami pun menanti untuk menimpa kalian satu dari dua kemungkinan. Barakallahu fikum. Allah menimpakan azab untuk kalian atau kalian kalah dalam medan perang ini. Barakallahu fikum. Wa qatala marratan bil manjaniq nasabahu ala ahli Taif wa kanenha angkat linisa'i wal wildan. Dan terkadang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan memakai manjaniq. Manjaniq itu ketapel raksasa. Ketapel raksasa yang bisa membobol benteng biasanya. Baik. Ketapel raksasa. Yang itu beliau pakai ketika beliau menyerang kota Taif. Walaupun kota Taif ini tidak sempat jatuh. Barakallahu fikum, dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memiliki benteng yang sangat kokoh disertai dengan persediaan pangan yang sangat-sangat mencukupi. Barakallahu fikum, hatta tidak keluar mereka dari benteng itu, untuk pangan mereka sangat berkecukupan. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Wa kanenha angqatlin nisa'i wal wildan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh perempuan dan anak-anak kecil. Barakallahu bikum. Wa kana yanduru bil maqat bil muqatilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa pasukan perang yang ditawan dari kalangan orang-orang kafir. Faman rahu ambata qatalahu wa man lam yumbit istahyahu. Maka siapa yang kedapatan ambatah, yaitu telah dewasa, diperiksa kemaluannya, jika telah tumbuh bulu kemaluan maka telah dicap dan dianggap dia telah dewasa. Kalau belum, maka dia dibiarkan dijadikan budak. Barakallahu fikum. Ini termasuk perkara yang seseorang boleh diperiksa. Barakallahu fikum. Dalam kondisi ya tentunya masih berimbang. Kemungkinan sudah dewasa, kemungkinan tidak. Tapi kalau sudah kumisan jenggotan, tidak perlu lagi diperiksa. Barakallahu fikum. Wa kana idza ba'atha sariyatan yusihim bi taqwallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus sariyah, pasukan perang, beliau berwasiat kepada mereka sebelum melepas mereka pergi sambil mengatakan siru bismillah wa fi sabilillah. Berangkatlah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan disepelekan, nama Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan kita. Barakallahu fikum. Antum apa saja dari aktivitas, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengambil sesuatu, membuka sesuatu. Barakallahu fikum. Baik. Aktivitas-aktivitas yang antum lakukan, membuka pintu, menutup pintu. Disertakan ini, bismillah. Masya Allah. Karena Rasulullah mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bis sama' wala fil ard. Tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan sesuatu yang bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Baik. Anda naik kendaraan. Baik, turun dari kendaraan. Baik, memotong sesuatu, menanam tanam-tanaman. Barakallahu fikum. Membuka panci. Biasakan kehidupan keseharian kalian. Barakallahu fikum. Kita semuanya penuhi kehidupan kita ini dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Dan memohon sekali lagi, kita ulang dan ulang, supaya ana dan antum semuanya bisa tertolong dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa banyak berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan baik sempurna dalam melakukan ibadah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha untuk senantiasa memang mengingat-ingat. Baik. Diganti, diselingi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena juga termasuk zikir. Karena kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkadang kita hanya sekedar teori. Barakallahu fikum. Coba hitung, introspeksi diri kita sendiri. Dalam satu hari berapa kali kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kita menyatakan diri bahwa kita mencintai beliau alaihi salatu wasallam. Boleh jadi kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di salat-salat yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Terkhusus di hari Jumat, barakallahu fikum. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti. Kata beliau, "Aktsiru alayya minas shalah. Fa inna shalatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku, perbanyak. Bukan satu kali, dua kali. Bahkan boleh jadi kita tidak pernah bersalawat sehari penuh. Kecuali yang kita katakan tadi itu di dalam tasyahud kita. Di luar itu tidak pernah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru, perbanyak. Coba kita introspeksi diri, barakallahu fikum. Berapa kali kita salawat dalam satu hari yang dengannya bisa kita katakan banyak. Baik. Terkadang kita sangat kurang, barakallahu fikum. Kurang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dua kali, tiga kali, sepuluh kali, Adakah pernah satu hari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali? Kalau belum pernah, silahkan mulai dari sekarang. Barakallahu fikum. Karena keutamaannya tetap kembali kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat untuk aku satu kali maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Artinya ketika kita melakukan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Allah telah bersalawat untuk kita berapa? 1000 kali. Barakallahu bikum. Terkadang kita sekali lagi kita ucapkan, terkadang ini masih teori. Padahal sudah hampir setiap Jumat diingatkan oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah sendiri berselawat untuk nabinya, artinya memujinya. Demikian juga malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memulai diri-dirinya, kemudian malaikatnya. Kemudian yang ketiga yang diperintah adalah kaum mukminin untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat luar biasa. Barakallahu bikum. Perbanyak. Barakallahu alaikum. Ana ingatkan diri ana sendiri dan antum juga semuanya. Baik. Dalam kondisi melakukan perjalanan, mungkin di atas motor, jangan bengong. Baik. Jangan mengkhayal. Penuhi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, takbir, tahlil, as-salat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, penuhi. Baik. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan juga demikian. Peperangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siru bismillah wa fi sabilillah." Berjalanlah kalian, bergeraklah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Wa qatilu man kafara billah. Perangi siapapun yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa la tumathilu. Dan jangan kalian melakukan muslah. Muslah itu mutilasi. Mutilasi, memotong bibir, menyayatnya sampai ke telinga. Barakallahu bikum. Kemudian mencongkel mata. Baik, memotong telinga dan hidung. Muka disayat sehingga tidak lagi dikenali siapa dia. Baik, tangan kaki jadi potong. Perutnya dibelah. Ini dikatakan mutilasi. Bahasa Arabnya muthlah. Dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kemuliaan. Islam mengajarkan ihsan hatta membunuh. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kalian membunuh, silakan berlaku baik dalam membunuh. Diinginkan padanya hanya kematiannya, maka silakan kalian membunuh secepat mungkin. Jangan menyiksanya sedemikian rupa. Dan setelah kematiannya, tidak ada juga gunanya anda barakallahu fikum, mencincang habis dia, tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Karena setelah kematian seseorang tidak lagi dia rasakan apa? Kesakitan pada jasadnya, alamnya sudah berpindah. Barakallahu fikum. Baik. Dilarang muslah, wala taghduru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian melakukan ghadr, pengkhianatan. Wala taqtulu walidan. Dan jangan membunuh anak-anak. Wa kana yanha 'anil safari bil Qur'ani ila ardil adu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membawa mushaf Al-Qur'an ke negeri musuh. Ini kalau dikhawatirkan bahwa mushaf itu akan dianiaya, apa diperlakukan dan dihinakan, direndahkan. Kita masuk ke negeri orang kafir, kemudian akan diperiksa semua barang bawaan. Kalau mereka dapat mushaf, mereka akan merobek-robeknya, mereka akan menginjak-injaknya, mereka akan mencampakkannya di kotoran. Maka kalau kondisi begini, tidak boleh kita membawa mushaf masuk ke negeri mereka. Tapi kalau kondisinya aman-aman saja, maka tidaklah mengapa sebagaimana ini dipatwakan oleh para masyayikh kita. Di antara Syekh bin Baz rahimahullah. Wa kana ya'muru amira sariyatihi ayyad'u aduwahu qabla al-qital. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan pimpinan pasukan ini ketika hendak dilepas untuk mengajak musuh itu masuk Islam. Ditawarkan Islam padanya. Baik. Barakallahu fikum. Kalau mereka mau, alhamdulillah, tetap mereka dengan hartanya, tetap mereka dengan wilayahnya, tetap mereka dengan kekuasaannya, dengan hak milik mereka. Imma ilal islami wal hijrah aw ilal islami dunal hijrah. Diajak kepada Islam dan hijrah, atau diajak Islam saja. Wa yakununa ka'arabil muslimin. Dan mereka sama statusnya dengan orang-orang A'rab dari kalangan kaum muslimin. Yani orang yang dianggap berpindah-pindah antara satu dengan yang lainnya. Laisa lahum minal fai'i nasibun. Mereka tidak akan mendapatkan fai'. Baik. Adapun yang hijrah, mereka-mereka itulah yang mendapatkan fai'. Au badlil jizyah. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau hijrah, maka silakan anda membayar jizyah, membayar upeti, dan anda tetap dengan agama anda. Barakallahu fikum. Mereka orang kufar, diajak masuk Islam. Barakallahu fikum. Atau bersama dengan Islam mereka hijrah. Kalau mereka enggan, silakan bayar upeti, bayar pajak. Barakallahu fikum. Setiap tahunnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum sagirun. Perang mereka. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, apa? ambil dari mereka jizya. Barakallahu fikum. Mereka menyerahkannya setiap tahun. Tidak dibolehkan untuk diwakilkan. Setiap orang harus datang membawa upetinya masing-masing. Kalau juga enggan, ya perang. Barakallahu fikum. Fain huwa ajabu ilaihi kubila minhum. Kalau mereka mau menerima ini, masuk Islam atau mereka membayar upeti, maka diterima. Taib. Kubila minhum. Wa illa ista'ana billahi wa qatalahum. Kalau mereka tidak mau, maka minta bantuanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan perangilah mereka. Jadi bukan langsung perang begitu, walaupun mereka harbi, tetap mereka diajak masuk Islam baik-baik. Barakallahu fikum. Bersama dengan hijrah atau Islam saja. Barakallahu fikum. Kalau mereka tetap bersikuku dengan agamanya, diminta mereka untuk membayar upeti. Tapi kalau mereka juga enggan, maka harus diperangi. Wa kana idza dhafara bi aduwihi amara munadiyan. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menang dalam peperangan, beliau memerintahkan seorang untuk mengumumkan, memanggil. Fa jama'al ghanaima kullaha. Maka dikumpulkanlah semua ganimah-ganimah. Taib. Fabada'a bil aslabi fa'ataha li ahliha. Kemudian beliau memulai dengan aslab, yakni harta rampasan berupa baju besi, pedang, dan perlengkapan perang yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya dia telah membunuh seseorang dari orang kafir, kan ada bawaan yang dia bawa berupa baju besi, pedang, helm perang, menyesal. Siapa yang membunuh seseorang, maka untuknya apa yang dia pakai. Barakallahu fikum. Fa'ataha li ahliha. Siapa yang membunuh orang itu, maka barang yang dipakai itu adalah milik dia, milik si yang membunuh. Tsumma ukhrija khumusul baqi. Kemudian dikeluarkan, setelah dikumpulkan semuanya, siapa yang membunuh ini? Barakallahu fikum. Saya. Maka dia diberikan, barakallahu fikum, apa yang dipakai oleh pasukan yang mati itu dari kalangan orang kafir. Diberikan ke yang membunuhnya. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, sisanya itulah yang akan dibagi setelah dikeluarkan seperlimanya. Baik. Tsumma ukhrija khumusul baqi. Fa wada'ahu haitsu awrahu Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan seperlima itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahu bihi min masalihil Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalurkan seperlima itu untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Tsumma yuraddihu minal baqi liman la sahmalahu minan nisa'i was-sibyani wal 'abid. Kemudian yuraddihu radh. Radh itu adalah jatah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan kepada orang-orang yang hadir dalam peperangan tapi bukan bagian dari pasukan perang. Barakallahu fikum. Seperti perempuan-perempuan yang ikut untuk membantu, barakallahu fikum, menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan, membantu untuk merawat orang-orang yang sakit. barakallahu fikum, membantu, yakni ada yang mereka bantukan dalam peperangan. Demikian juga anak-anak, anak-anak yang hadir dalam peperangan tidak disuruh berperang, tapi barakallahu fikum, ya ditugaskan untuk tugas-tugas seperti mengambil, mengumpulkan anak-anak panah dan menyerahkannya kepada kaum muslimin atau yang lainnya, tugas-tugas mereka. Wal abid, dan budak-budak hamba sahaya yang ikut dalam peperangan itu, yang mereka tidak mendapatkan saham. Saham itu jatah sebagai seorang prajurit, namanya radh. Tidak boleh diberikan sama seperti jatah prajurit, tapi harus lebih sedikit. Namanya radh. Tsumma qasama al-baqi bisawiyati bainal jaysh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan untuk anak-anak kecil, perempuan dan para budak, sisanya ini dibagi rata untuk pasukan perang. Lil farisi thalathatu ashumin. Untuk para penunggang kuda, yang memiliki kuda, dia memiliki 3 jatah. Sahmun lahu wa sahman li farasihi. 1 untuk orangnya dan 2 untuk kudanya. Walil rajili sahmun, dan untuk orang yang berjalan kaki 1 jatah. Barakallahu fikum. Kenapa yang memiliki kuda ini mendapatkan 3 jatah? Karena kemampuannya. Barakallahu fikum. Kemampuannya, ketangkasannya. Bisa dia maju mundur dengan seketika, barakallahu fikum, bisa melakukan manuver ini manuver itu dalam peperangan dengan kuda yang dia miliki, barakallahu fikum. Banyak yang bisa dia lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia seorang, barakallahu fikum. Penunggang kuda, masya Allah. Dan juga karena dia memelihara kuda itu ketika dia bawa kembali ke rumahnya, dan butuh biaya untuk memelihara kuda itu. Walhasil demikianlah pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kuda perang ini setiap malamnya mendoakan pemiliknya kebaikan. Baik. Dan semua yang dimakan, bahkan kotorannya, baik, akan menjadi pahala untuk pemilik kuda yang dia tambatkan untuk perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan kuda. Baik. Untuk seorang dia mendapatkan 1 jatah. Hadza huwa sahih tsabit anhu. Inilah pembagian yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yunaffilu min salbil ghanimati min sulbil ghanimati bihasabi ma yarahu min al maslahah. Dan terkadang beliau juga memberikan nafil. Nafil itu bonus. Pemberian khusus yang beliau berikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan apa yang beliau lihat dari kemaslahatan. Atau sebelumnya dikatakan siapa yang membunuh si fulan, maka untuknya sekian dan sekian. Barakallahu fikum. Nafal itu diambil dari, ini bonus tadi, diambil dari ganimah sebelum dibagi. Wakila, ada juga yang mengatakan balkanan naflu minal khumus. Bonus itu diambil dari 1/5, bukan dari inti ganimah. Wakila wa huwa adaful aqwal bal kana min khumusil khums. Ada juga yang mengatakan bah tak akan, tetapi pendapat ini paling lemahnya. Ya, ini diambil dari 1/5-nya 1/5. Taib wa jama'a lisamat min aqwa fi ba'di maghazihi baina sahmir rajil wal faris. Thank you. wa jama'a li Salamata bil Aqwa fi ba'di maghazihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, memberikan untuk Salamata ibnul Aqwa fi ba'di maghazihi, di sebagian peperangan yang beliau lakukan, baina sahmir rajil wal faris, antara sahmir rajil wal faris, jatah seseorang pejalan kaki, prajurit biasa, dan jatah dia sebagai apa, orang yang memiliki kuda. Jadi dia mendapatkan 4 jatah. Apa keistimewaan Salamata ibn Aqwa? Siapa yang tahu? Apa keistimewaan Salamata ibn Aqwa? Ahsan. Dia diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlari secepat kuda. Coba tengok sejarahnya, barakallahu fikum. Kehebatan. Dan antum harus tahu, kita semuanya harus yakin bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain adalah jawara-jawara dalam peperangan. Orang hebat, orang ahli pedang, ahli panah, ahli tombak. Barakallahu fikum. Terkadang apa yang kita dapati selama ini, kehebatan-kehebatan dalam peperangan itu ya karena ya kebanyakan nonton waktu masih kecil. Film perang yang orang-orang kufar, jago bela diri orang-orang kufar, jago memainkan pedang, jago memainkan ini orang-orang kufar, yang senantiasa dilihat dan diketahui. Padahal para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain adalah jagoan-jagoan yang tak tertandingi, barakallahu fikum. Orang hebat, barakallahu fikum. Dan membutuh latihan, dan mereka senantiasa latihan, barakallahu fikum. Latihan memanah, latihan pedang, latihan menumbak, latihan bergulat tangan kosong. Baik. Ini yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini, bahwa mereka bukan orang-orang mereka adalah orang-orang hebat dalam bela diri. Dan ini memang merupakan satu keharusan. Jangan dikatakan oh para sahabat itu ya cuma sekedar perang begitu saja lah. Yang penting bawa pedang, maju dalam medan perang lah. Ada latihan. Baik. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'iddu lahum a'iddu." Persiapkan untuk mereka. Untuk hebat dalam peperangan bukan langsung masuk begitu. Ada latihan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mendatangi kem-kem latihan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain sambil memberi semangat kepada mereka. Urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramia. Memberi semangat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlombakan kuda-kuda. Barakallahu fikum, dari tempat tertentu ke tempat yang lainnya. Hebat mereka dalam menunggang kuda. Sambil menunggang kuda mereka bisa memanah, bisa menombak, bisa mengayunkan pedang. Barakallahu fikum. Hebat. Di siang hari mereka sama seperti singa-singa perang. Dan di malam hari sama seperti ruhban. Barakallahu fikum. Mereka tunduk, mereka tawadhu, mereka tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon. Tapi ketika dalam peperangan mereka adalah orang-orang kuat, orang-orang berani, orang cekatan. Mereka adalah orang-orang ahli dalam peperangan. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Taib. Mereka kuat dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Taib. Karena tidak akan mungkin, barakallahu fikum, coba lomba lari saja, lomba lari. Antum yang tidak pernah latihan lari, taib, tidak pernah latihan lari, terus disuruh sprint 100 meter. Kira-kira bagaimana? Tak kancingnya enggak? Antum tidak pernah lari, bertahun-tahun tidak pernah lari. Taib. Tidak pernah gerak badan. Taib. Baswar kalau makan pedis. La haula wala quwwata illa billah. Tidak pernah olahraga. Terus diajak lari. Ma yumkin. Satu yang tidak mungkin, barakallahu fikum. Baru lari 10 meter. Dia pacu dari sejak awal. Tak kancing DP jantung. Barakallahu fikum. Finishnya di rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit, diponis sama dokter somati. Tidak ada latihan sebelumnya. Tidak ada persiapan sebelumnya. Perang butuh persiapan, barakallahu fikum. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'idulahum masatatun min quwwah wa min ribatil khail. Baik. Harus ada kekuatan, harus ada kemampuan. Harus ada bela diri. Kemampuan untuk mengayunkan pedang. Barakallahu fikum, mengelak. Barakallahu fikum, menebas. Menangkis, menyerang, mundur, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang prajurit. Dan ini semuanya dengan latihan-latihan. Kalau tidak akan mungkin. Taib. Jadi yakinkan diri, barakallahu fikum, dan bangga kita dengan para pejuang kaum muslimin dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka adalah orang-orang hebat. Masya Allah. Salamat bin Aqwa. Insyaallah kita tengok. Tengok terjemahnya, biografinya Salamat bin Aqwa nanti insyaallah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 jatah untuknya. Fa'atahu arba'ata asmin li'idami ginaihi fi tilkal ghazwah. Karena besarnya taib andil dia dalam peperangan itu. Wa kana yusawwid dha'ifa wal qawiyya fil qismati ma'adan nafl. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara orang yang kuat dan orang yang lemah dalam jatah pembagian kecuali nafl tadi. Bonus. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.